Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan tentang fadilah, keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ada tiga. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, dia masuk ke dalam Islam. Kemudian orang yang berbahagia, yang beruntung mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas diucapkan dari hatinya. Kemudian juga kalimat la ilaha illallah ini athqalul amal ujuran, amalan yang paling berat balasan pahalanya di yaumil qiyamah nanti. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bitaqah, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian juga yang keempat, kemarin kita sebutkan orang yang mengucapkan kalimat ini dia akan masuk ke dalam al-jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Di samping itu juga disebutkan di antara fadilahnya sebagaimana di dalam hadis yang fudna al-khathaya, menggugurkan dosa-dosa. Kemudian fadilah yang berikutnya, fadilah yang kelima, kalimat la ilaha illallah termasuk afdalul kalam, kalam yang paling utama. Dan tingkatan keimanan yang paling tinggi, tingkatan keimanan yang paling tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan aw bid'un wa tis'una syu'batan, iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang lebih. Fa'alaha, yang paling tingginya keimanan itu adalah la ilaha illallah. Dalam riwayat fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling utamanya dari cabang keimanan yang sekian puluh, paling tingginya, paling utamanya, paling afdalnya adalah qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Dan juga afdalul kalam, ucapan yang paling afdal adalah ucapan ini la ilaha illallah. Sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairu ma qultu ana وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Rasulullah mengatakan, خَيْرُ مَا قُلْتُ, sebaik-baik apa yang aku ucapkan. وَالنَّبِيُّونَ, dan para nabi-nabi min qabli, sebelumku. Sebaik-baik yang apa yang aku ucapkan dan para nabi mengucapkannya sebelumku. Apa itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah daula syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi merupakan a'la al-iman wa afdaluha. Wa afdaluhu, iman yang paling tinggi tingkatannya dan paling utama, dan juga kalam yang paling utama, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Kemudian berikutnya, kalimat la ilaha illallah ini itu menjaga Adam wal mal, dan harta bisa terjaga, darah dan harta itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ta'simu Adam wal mal, kalimat la ilaha illallah itu menjaga, memelihara darah untuk tadi ditumpahkan, dan juga harta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, muttafaqun alaih. Dalam hadis Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yakulu, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, dia ucapkan, usallu salatana, dan mereka salat dengan salat kami, wastaqbalu kiblatana, dan mereka istiqbal menghadap ke kiblat kami, wadabahu dhabihatana, dan mereka menyembeli sembelihan kami, ay mereka menyembeli berkurban sebagaimana kami, Nabi SAW, para sahabat berkurban, mereka salat sebagaimana Rasulullah dan para sahabat salat, menunaikan salat. Setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, salat, kemudian menghadap ke kiblat, wadhabahu dhabihatana, dan menyembelih berkurban, faqad hurrimat alaina dima'uhum wa amwaluhum, ini syahidnya, faqad hurrimat alaina, maka telah diharamkan bagi kami, dima'uhum, darah-darah mereka, wa amwaluhum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, kecuali dengan hak bisa atau boleh ditumpahkan darahnya ketika dia berzina, kemudian sudah berkeluarga dan bercampur dengan istrinya, atau dia membunuh, dikisos, atau dia murtad, keluar dari Islam. Wa hisabuhum lillahi ta'ala, dan hisabnya, perhitungannya mereka atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nanti yang menghisab, melakukan penghitungan kepada mereka. Maka syahidnya dari hadis ini, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia salat menghadap kiblat dan menyembelih, maka diharamkan atas kami harta darah-darah mereka dan harta mereka. Artinya haram, tidak halal bagi kita, bagi kaum muslimin, untuk menumpahkan darahnya. Terjaga darahnya, demikian pula hartanya. Demikian juga hadis dari Abdullah bin Umar, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah. Aqimus shalah wa ويؤدي الزكاة فإذا فعلوا ذلك قالوا mereka melakukan demikian itu asamu minni dima'ahum wa mawalahum, maka terjaga atas kami itu darah dan hartanya. Wa hisabuhum Allah taala, dan hisabnya, perhitungannya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lain disebutkan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu walallahi ta'ala. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, dan dia kufur, dia mengkufuri bima yu'badu min dunillah, dari apa-apa yang diibadahi selain Allah, dia kufur, dia ingkari, haruma maluhu, maka haram hartanya, wadamu, dan darahnya. Wa hisabuhum alallahi ta'ala, hisabnya nanti atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara fadilah, terjaga harta dan darah bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga termasuk afdalu dzikri, seutama-utama dzikir. Seutama-utama dzikir, kita berzikir kepada Allah banyak, beragam dzikir itu. Ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka di antara afdalu dzikr, seutama-utama dzikir adalah kalimat la ilaha illallah. Ini afdalu dzikr, seutama-utama dzikir. Sebagaimana disebutkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kata Jabir bin Abdullah, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, afdalu dzikri la ilaha illallah, seutama-utama dzikir adalah la ilaha illallah, wa afdalu du'a alhamdulillah. Nah, kita sebutkan hadis ini pada pembahasan tahmid, ucapan alhamdulillah. Kemudian berikutnya, sabab limaghfirati dzunub, kalimat la ilaha illallah ini merupakan sebab-sebab diampuninya dosa-dosa. Bagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, dan juga Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis dalam riwayat al-Imam Muslim, ma 'alal ardi ahadun yaqul, tidak ada seorang pun di bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, illa kufirat anhu khatayahu. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun di bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, illa kufirat, kecuali dihapuskan atau digugurkan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, sekalipun dosa-dosanya itu semisal buih yang ada di lautan, sangat banyak. Kemudian berikutnya, fadilah berikutnya, fadilah keutamaan la ilaha illallah, munjiyatun liman qalaha minan nar wa in dakhalaha ibtida'an. Kalimat ini akan menyelamatkan orang yang mengucapkannya dari an-nar. Siapa yang mengucapkan kalimat ini itu bisa menyelamatkan, dengan kalimat ini bisa menyelamatkan dia. Ya, orang yang mengucapkannya dari an-nar, wa in dakhala ibtida'an, sekalipun dia masuk ke dalam an-nar di awal pertama, di awal pertama kali langsung masuk an-nar. Tapi karena dia orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka dikeluarkan dari an-nar. Dikeluarkan karena disebabkan ucapan dia ketika di dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam hadis disebutkan, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, akan keluar dari an-nar man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sekalipun nanti di akhir dimasukkan dalam nar karena dosa-dosanya banyak. Banyak dosa-dosanya sehingga dimasukkan ke dalam an-nar, maka dengan sebab kalimat dia ucapkan yaitu la ilaha illallah, akan kemudian dikeluarkan orang tersebut dari an-nar. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, akan keluar dari an-nar bagi siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian juga hadis Itsban Ibn Malik. Hadis Itsban Ibn Malik dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, qad harrama 'alan nar, Allah mengharamkan bagi an-nar man qala la ilaha illallah, Orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Yang dia ucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Dia ucapkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dari fadilah atau keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian ma yukhadu minal hadis, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Di antara faedah yang bisa kita ambil, fihi isti'mal ma yumkin isti'maluhu min al-wasail allati tu'inu 'ala al-fahmi wa turassikhuhu. Di dalam hadis ini ada penggunaan ma yumkin isti'maluhu, apa yang memungkinkan untuk digunakan, bisa untuk digunakan min al-wasail, dari wasilah-wasilah allati tu'inu 'ala al-fahmi, yang membantu, menolong di dalam memahami atau dalam pemahaman. Oh, terus turasihuhu, atau membantu di dalam memahami secara mendalam sesuatu kalimat, sesuatu masalah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mempermisalkan seranting dahan yang daun-daunnya kering, kemudian dikibas ke Rasulullah SAW sampai berguguran. Rasulullah mempermisalkan seperti itulah kalau orang mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Maka di sini faedah yang diambil adalah menggunakan apa yang bisa digunakan dari wasilah-wasilah untuk memudahkan memahami sesuatu, atau bisa memberikan pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Rasulullah menggunakan itu, menggunakan pendekatan, nah, sesuatu yang bisa dilihat, bisa dirasakan kepada perkara yang maknawiyah. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha bihadhil wasilah at-ta'limiyah. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan wasilah ini dalam ta'lim, wasilah ta'limiyah, wasilah dalam ta'lim, dalam pengajaran. Lika yubayyinan, yubayyina bitariqatin madiyah mandurah ma yata'allaku bi amri ma'nawi tudrikuhu wal-uqul wal-qulub. Beliau Nabi SAW menggunakan wasilah ta'limiyah dengan pendekatan atau menggunakan sesuatu yang madiyah, materi yang bisa dilihat dengan perkara-perkara yang maknawi, perkara-perkara maknawi. Rasulullah SAW ingin menjelaskan perkara maknawi dengan menggunakan pendekatan madiyah, pendekatan materi yang bisa dilihat, sehingga dengan itu mudah-mudah dipahami. Ini cara pengajaran juga yang baik. Ketika kita ingin menjelaskan sesuatu yang sulit dipahami oleh orang, kita gambarkan dan sesuatu yang bisa dia lihat, dia bisa merasakan, maka itu akan dengan mudah membantu seorang itu untuk paham. Tudrikul al-qulub al-qulub, yang itu bisa dipahami oleh akal dan diterima oleh hati. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah bayanu fadli at-tasbih wa at-tahmid wa at-tahlil wa at-takbid. Penjelasan tentang fadilah, keutamaan dari tasbih wa at-tahmid, ucapan tasbih subhanallah wa at-tahmid alhamdulillah, naam, wa at-tahlil wa at-takbir. La ilaha illallah wa takbir dan takbir. Allahu akbar. Fakama yukthiru al-mar'u min al-khataya fa 'alayhi ay yakhrisa 'ala nafdhiha wa izalatiha bit-taubati wal-inabah wa bil-iktsari min hadhihi al-kalimat at-tayyibah. Nah, jadi sebagaimana seseorang itu banyak melakukan dosa-dosa, kita semua ini banyak melakukan dosa-dosa, disadari atau tanpa disadari, kita terkadang sadar ini dosa, kita tetap melakukannya, atau kita tidak menyadarinya, mata kita, telinga kita, lisan kita melakukan dosa dan banyak dan melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa, maka wajib baik seseorang itu untuk dia bersemangat di dalam menggugurkan atau menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahannya itu dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wal inabah, dan kembali kepada Allah. Maka perbanyak taubat, perbanyak istighfar, dan dengan memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ini, diucapkan zikir-zikir ini, karena zikir-zikir ini itu menggugurkan dosa, menggugurkan dosa seseorang. Di antara faedah, dua faedah yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala, berkata al-Imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala, dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini hadis tidak disebutkan al-Imam al-Bukhari sanadnya langsung fa'atan Nabi, atau dalam nuskhah yang lain dan Anas, hadis ini dari hadis Anas bin Malik. Beliau mengatakan fa'atan Nabi ya rajulun, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu du'ai afdal, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu du'a afdal, doa manakah yang paling utama? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, salillaha al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Mintalah kepada Allah al-afwa wal-afiyah. Mintalah kepada Allah ampunan dan afiyah, keselamatan fi dunya wal-akhirah, di dunia dan di akhirah. ثم أتاه al-ghada. Kemudian datang lagi laki-laki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi hari, datang lagi. Dan besoknya dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Nabi Allah, ayy du'a'i afdal?" Tanya lagi kepada Nabi. "Ya Nabi Allah, ayy du'a'i afdal? Doa manakah yang paling afdal?" Kemarin tanya. Dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling utama adalah minta kepada Allah al-afwa wal-afiyah fi dunia wal-akhirah. Besoknya datang lagi laki-laki tersebut, maka Rasulullah menjawab, salillaha al-afwa wal-afiyah fi dunia wal-akhirah. Dijawab lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang sama, mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirah. Fa idza u'tita al-afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Jika engkau diberi al-afiyah, keselamatan di dunia wal akhirah, faqad aflahta, sungguh engkau telah beruntung. Engkau beruntung kalau Allah memberikan kepadamu al-afiyah fi dunia wal akhirah, engkau termasuk orang yang sangat beruntung. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, sahih li ghairi. Di dalam sahih ada bil mufrad, karena ada penguat hadis ini. Hadis ini hadis yang datang dari Anas bin Malik, ada penguatnya dari hadis Abbas bin Abdul Muttalib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, beliau mengatakan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni syai'an ada'u bihi. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku sesuatu, ada'u bihi, yang aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Jadi Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah minta untuk diajari sesuatu doa yang dia jadikan sebagai doa minta kepada Allah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, sal al-afwa wal-afiyah, minta al-afwa wal-afiyah. Kemudian berkata lagi Abbas bin Abdul Muttalib, thumma ataituhu marratan ukhra, aku mendatangi lagi di kesempatan yang lain. Aku datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang lain. Faqultu, aku katakan, ya Rasulullah, alimni syai'an, ya Rasulullah, jadilah aku sesuatu seperti yang kemarin dia minta. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abbas, ammi Rasulillah, ya Abbas, wahai Abbas, ammi Rasulillah, paman Rasulullah, salillah al-afiyah di dunia wal-akhirah, mintalah kepada Allah al-afiyah di dunia wal-akhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Tirmizi, dan hadis demikian juga Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Hadis ini hadis yang sahih, sahih li ghairihi, sebagaimana tadi disebutkan Syekh Albani, wal hadis sahih li ghairihi, dalam sahih ada bil mufrad. Disebutkan di sini Seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa yang paling afdal, doa yang paling utama. Apa doa yang paling utama untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab al-afwa. Al-afwu itu maknanya al-afwu maknanya tarkul mu'akhadhah bidzam. Tarkul mu'akhadhah bidzambi. Meninggalkan dari memberi hukuman. Ya, meninggalkan dari memberi hukuman dari dosa-dosa. Atau disebutkan mahwu adzam, mahwu dzam, dihapusnya dosa-dosa itu. Atau disebutkan juga mana alafu at-tajawuz anidzam wa tarkul iqab, at-tajawuz yaitu memaafkan atau mengampuni dosa-dosa dan tarkul iqab, meninggalkan dari memberi hukuman atau tidak beri hukuman. Itu maknanya alafu. Nah, kita minta kepada Allah alafu, semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah memaafkan kesalahan kita, semoga Allah tidak memberikan hukuman kepada kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Al-afiyah, adapun al-afiyah, yaitu as-salamatu mil asqam wal bala. Selamat dari asqam wal bala. Selamat dari kesengsaraan, selamat dari penyakit, wal bala dan bala, bencana, musibah. Itu afiyah. Atau disebutkan as-salamah minal makarih. Selamat dari apa-apa yang dibenci, yang tidak disenangi oleh seseorang. Itu al-afiyah. Jadi kita minta kepada Allah al-afwa wal-afiyah. Al-afwa berkaitan dengan perkara akhirah. Semoga Allah memaafkan, mengampuni dosa kita dan Allah tidak mengadab kita di akhir. Adapun al-afiyah itu lebih berkaitan kepada keselamatan di dunia. Selamat tidak sakit badannya, selamat dari musibah, selamat dari bencana, anggota badannya sehat semua, selamat beribadah kepada Allah. Ini al-afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa wal-afiyah di dunia wal akhirah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan tentang hadis ini insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.